Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama ma ba'd. Apa yang dimaksud dengan al-mustathna, ababasan? Sebuah isim yang disebutkan setelah salah satu dari alat-alat istisna. Nah, coba sebutkan alat-alat istisna ada berapa, Bani? Illa, ghaira, siwa, khala, khala, khala. Naam, ada, hasya. Illa, ghaira, siwa, khala, ada, hasya. Ada berapa? 6. Ada 6. Artinya semua yang 6 ini sama. Yaitu apa artinya? Kecuali atau selain. Kecuali atau selain. Yang dimaksud dengan istisna adalah salah satu isim yang terletak, isim yang disebutkan setelah salah satu alat-alat istisna tadi yang 6. Berarti kalimat setelah illa, kalimat setelah ghaira, kalimat setelah siwa, setelah khala, setelah ada, setelah hasya. Mana contoh mustasna Aba Ilda? Illa, ja'atul labu illa Muhammadan. Telah datang para pelajar kecuali Muhammad. Mana yang dimaksud dengan mustasna pada kalimat tersebut, Abah Hakim? Muhammadan. Kenapa disebut mustasna? Nah, karena dia sebuah isim yang disebutkan setelah alat istisna. Di dalam bab mustasna ada 3 istilah. Yang pertama, mustasna itu sendiri. Yang kedua, mustasna minhu. Yang ketiga, adawatul istisna. Mana yang dimaksud dengan mustasna minhu pada kalimat 6? Najahatullabu illa Muhammadan. Mana yang dimaksud dengan mustasna minhu pada kalimat najahatullabu illa Muhammadan? Abu Hudzaifah. Atullabu, atullabu sebagai mustasna minhu, yang dikecualikan darinya. Naam. Mana yang dimaksud adawatul istisna pada kalimat najahatul labu illa Muhammadan? Naam. Abah Ramdhani. Illa. Adawatul istisnanya apa? Illa. Naam. Kemudian kita telah menyebutkan hukum mustatsna dengan illah pada bagian pertama. Ya. Apa itu hukum mustatsna dengan illah pada bagian pertama? Abu Umar. Marfu, hukum mustatsna dengan illah. Ada tiga bagian. Baru kita sebutkan satu hukum. Bagaimana kaidahnya? Naam. Idza kana kalamu taman mujaban. Apa terus? Alah. Naam. Idza kana al-kalamu taman mujaban. Terus apa? Wajaban nasmu. Ini hukum pertama. Apabila kalamnya taman mujaban, maka wajib nasab mustasnanya. Apa arti taman? Naam. Aba Ali. Yang dimaksud dengan taman adalah disebutkan mustasna minhunya. Disebutkan mustasna minhunya. Apa arti mujaban Aba Asia? Tidak didahului oleh huruf nafi. Ma atau la. Naam. Ya. Mujaban artinya apa? Tidak didahului huruf nafi seperti ma atau la. Maka kalau kalamnya seperti itu, apabila kalamnya taman, yaitu disebutkan mustatsna minhunya, mujaban tidak didahului huruf nafi, wajaban nasbu, maka kalimat yang terletak setelah illa wajib mansub. Ya. Kalau selain mansub, salah. Nah. Contohnya seperti apa, Bu Romdhani? Apa? Ulangi. Nah, bagian pertama. Kalau bagian pertama enggak boleh ada maknya. Nah. Nah, najahatul labu illa hasanan. Hukum pertama. Karena apa? Kalamnya taman mujaban. Artinya mujaban berarti enggak boleh ada maknya. Ya. Enggak boleh ada huruf ma. Najahatul labu nam illa hasanan. Murid-murid itu lulus kecuali Hasan. Baik. Illa hasanan inilah yang dimaksud. Wajib nasab. Wajib hasanan. Enggak boleh hasanun. Barakallahu fikum. Wajib nasab. Kenapa wajib nasab? Jawabannya apa? Karena kalamnya disebutkan mustatsna minhu dan tidak didahului huruf nafi, maka wajib nasab. Naam. Ini hukum pertama. Ini harus mahir. Bab mustatsna ini harus mahir tiga hukum ini. Karena nanti akan ada di belakang mengikuti hukum ini. Ya, jadi harus betul-betul hukum mustatsna dengan illah ini mahir. Karena nanti ada kalimat yang mengambil hukum ini. Hukum mustatsna dengan illah. Naam. Kapan wajib nasab, Bapak Hakim? Kapan wajib nasab? Nah, ketika kalimatnya taman, mujab. Nah, maka wajib nasab. Apa artinya taman? Disebutkan mustasna minunya. Apa artinya mujab? Nah, tidak didahului oleh huruf nafi. Nah, maka wajib nasab. Najahat tullabu illa hasanan. Akala tullabu illa khalidan. Nah, barakallahu fikum. Raja talamidu illa waladaini. Telah kembali murid-murid kecuali dua anak. Kita lanjut hukum kedua. Hukum mustasna dengan illah yang kedua. Idza kanal kalamu tamman. Manfiyan. Idza kanal kalamu taman manfiyan. Jazan nasbu wal itba'u. Apabila kalamnya taman. Apa arti taman? Disebutkan mustasna minhunya. Manfiyan. Manfiyan lawan dari mujaban. Berarti manfiyan artinya didahului oleh huruf nafi. Naam. Apabila kalamnya disebutkan mustasna minhunya dan didahului huruf nafi, maka boleh dibaca nasab. Kalimat setelah illahnya boleh dibaca nasab. Atau boleh mengikuti mustasna minhunya. Boleh dibaca nasab atau itba. Apa itba? Mengikuti bacaan mustasna minhunya. Ini hukum yang kedua. Diulangi. Apabila kalamnya taman disebutkan mustasna minhunya, manfian dan didahului oleh huruf nafi, maka bacaan kalimat setelah illa boleh dibaca nasab. Wal itba'u dan boleh itba'. Apa artinya itba'? Mengikuti mustasna minhunya. Berarti ada berapa bacaan kalimat setelah illah? Dua bacaan. Boleh dibaca nasab, boleh mengikuti apa? Mustasna minhu. Contoh, ma najahat tullabu illa hasanan. Atau hasanun. Dua bacaan. Yang wajib nasab berarti illa hasanan, tanda nasabnya fathah karena isim mufrad. Yang dibaca itba berarti apa? Hasanun, mengikuti bacaan mustasna minhu. Apa mustasna minhunya? Tulabu. Tulabu marfu atau mansub atau majzum? Marfu. Maka hasanun diikutkan kepada bacaan mustasna minhunya, marfu juga. Hasanun. Nah. Coba lihat kalamnya apa di sini? Taman manfian. Apa artinya taman? Disebutkan mustasna minhu. Apa artinya manfian? Didahului huruf nafi. Apa huruf nafinya? Ma di sini. Jadi hukum yang kedua baru didahului oleh huruf nafi ma. Apa rahasianya dibaca itba? Dan apa rahasianya, kenapa boleh dibaca itba dan menjadi apa? Dan mana yang paling kuat di antara dua bacaan ini? Yang paling rajih? Hasanan atau hasanun? Nah. Dibaca hasanun, mana jaha illa hasanun. Hasanun dibaca itba, kedudukannya sebagai badal. Badal apa namanya? Namanya badal ba'ad minal kul, dari mustasna minhu. Karena hasan termasuk dari tulab. Berarti badal ba'ad. Hasan juga termasuk tulab. Badal terdapat keterangannya di dalam majruratul asma, isim-isim yang dibaca majrur. Al-muhim, kalau kalamnya taman manfian, boleh dibaca nasab, boleh dibaca itba mengikuti mustasna minunya. Contoh yang kedua, ma raja'at talamidu illa waladaini atau illa waladani. Tidak kembali murid-murid itu kecuali dua orang anak. Waladaini mansub. Mansubnya dengan apa? Dengan ya. Waladani dibaca apa? Itba, mengikuti bacaan mustasna minhunya. Mengikuti bacaan hukum mustasna minhunya. Ini hukum mustasna dengan illa yang kedua. Ada gambaran Abu Yazid? Naam. Coba diulangi hukum yang kedua. Aba Ghassan. Idza kana al-kalamu taman manfiyan jazan nasbu wal itba'u. Apa artinya? Apabila kalamnya disebutkan mustasna minhunya dan didahului huruf nafi, maka boleh kalimat setelah illa dibaca nasab atau dibaca itba'. Itba mengikuti bacaan mustasna minhunya. Nah. Ingat ya, manfian didahului huruf na, nafi. Ma di sini. Ma najaha at-tullabu illa hasanan atau hasanun. Yang menjadi bab mustasna hasanan atau hasanun. Bacaan hasanan atau hasanun. Hasanan. Yang menjadi bab mustasna adalah bacaan hasanan. Naam. Ma raja'at talamidu illa waladaini atau waladani. Tidak kembali murid-murid itu kecuali dua orang anak. Naam, barakallahu fikum. Lanjut hukum yang ketiga. Ini dimahirkan ya. Sekali lagi, hukum mustasna dengan ilah yang tiga ini harus mahir karena di depan ada adawatul istisna yang mengambil kalimat hukum setelah ilah. Ya. Hukum keadaan yang ketiga. Idza kanal kalamu naqisan. Maka ala hasabil awamili. Apabila kalamnya nakis. Nakis itu artinya tidak disebutkan mustasna minhunya. Lawan dari apa? Taman. Apabila kalamnya nakison. Apa nakison? Tidak disebutkan mustasna minhunya. Bagaimana kalau tidak disebutkan mustasna minhunya? Naam. Qala ala hasabil awamil. Sesuai dengan keadaan amilnya. Butuh kepada apa dia? Naam. Butuh kepada fa'il, maka kalimat setelah illa marfu. Butuh kepada maf'ul, kalimat setelah illa berarti dibaca mansub. Saya ulangi. Yang ketiga, apabila kalamnya nakison. Apa arti nakison? Tidak disebut mustasna minhunya. Bagaimana hukumnya? Maka sesuai dengan kondisi amilnya. Contoh. Mana jaha illa hasanun. Boleh hasanan? Boleh hasanan? Tidak boleh. Nah, barakallahu fikum. Sebagai apa dibaca hasanun? Sebagai fa'il. Kenapa? Karena sebelum illa belum disebutkan fa'ilnya. Yaitu sebagai mustasna minhunya enggak ada. Maka dia hasanunnya sebagai fa'il. Kenapa fa'il? Karena dia isim marfu yang terletak setelah fi'il. Ma'lum. Ma najaha. Adapun illa ada watulis istisna. Yang kedua, ma marartu illa birajulin. Tidaklah saya berpapasan kecuali bersama seorang laki-laki. Birajulin jelas dia majrur, kenapa? Ada bi-nya huruf jar. Tidak bisa berubah. Nah, harus majrur. Di dalam kitab-kitab yang luas, yang ketiga ini disebut mustasna. Nah, idza kana al-kalamu naqisan, maksudnya di sini mufarragan. Nah, mufarrag. Mufarrag artinya kalamnya belum disebutkan mustasna minhunya. Maka disesuaikan, butuh kepada apa kalimat setelah illa tersebut. Bisa butuh kepada fa'il, butuh kepada maf'ul, butuh kepada yang lain-lainnya. Barakallahu fikum. Ini tiga hukum mustasna dengan ilah. Coba diulang, apa ilah? Yang pertama, idza kana al-kalamu taman mujaban wajaban nasbu, apa artinya? Apabila kalamnya disebutkan mustasna minhunya, dan tidak didahului huruf nafi, maka wajib nasab. Contohnya, najahatul labu illa hasadan. Hukum yang kedua, bali. Idza kana al-kalamu taman manfiyan jaza an-nasbu wal itba'u, apa artinya? Apabila kalamnya disebutkan mustasna minhunya dan didahului oleh huruf nafi, maka boleh dibaca nasab dan boleh dibaca apa? Hah? Boleh dibaca itba, apa sih itba? Mengikuti mustasna minhunya. Nah, ini hukum yang kedua. Contoh, mana jatul labu illa hasanan wa illa hasanun. Nasbu dibaca nasbu, hasanan sebagai apa? Sebagai hasanan. Mustasna dibaca hasanun sebagai badal dari tulabu, sebagian dari tulab. Badal ba'ad minal kul. Hukum yang ketiga, bagasan. Apa artinya? Apabila kalamnya tidak disebutkan mustasna minhunya, maka sesuai dengan keadaan awamilnya. Contoh, mana jaha illa hasanun, sebagai apa hasanun? Fa'il. Barakallahu fikum. Ini tiga hukum. Harus mapan ya. Nah, karena besok ada mengambil hukum surat mustasna illah. Wallahu a'lam, naktafi bihadzal qadar wa sallallahu ala Muhammadin wa sallam.